Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Muraqqat Al-Fiqhi yang ditulis oleh Batalatul Syekh Dr. Sari Ibn Walzin Ibn Abdullah Al-Fawzan Hadidullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyinggung sedikit tentang kitab Al-Aiman Wal-Nuzul, yaitu Sumpah dan Nazar. Bab Fi Ahkamil Aiman, itu dalam bab hukum-hukum tentang bersumpah. Dalam alih hadis Allah Ta'ala, maka selanjutnya Qala Ibnu Abdul Bar. Telah berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah Ta'ala, wa hadza amrun mujma'un 'alaihi. Dan perkara ini adalah perkara yang sudah ijma', sudah sepakat para ulama di atasnya. Yaitu tidak bolehnya seseorang untuk bersumpah kepada selain Allah. Karena bersumpah kepada selain Allah ini perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Wa qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, yuhramu al-halahu bi-gharillahi wa huwa zahirul mazhab. Dan diharamkan bersumpah kepada selain Allah, ini adalah yang nampak pada mazhab. Wa'an ibni mas'urin wa gharihi. Dan juga diberikan dari imam oleh Ibnu Mas'ud dan yang selainnya. La'an aqlibu billah kadiban ahabu ilayya min an aqliba bi ghairi sadiqan. Para sahabat diantaranya Ibnu Mas'ud menyatakan, sungguh aku bersumpah kepada Allah namun dusta. Ini lebih aku cintai daripada aku bersumpah kepada selain Allah namun jujur. Sehingga pernyataan di sini bukan berarti bersumpah kepada selain Allah kemudian dusta itu sesuatu yang bagus, tidak. Ini menunjukkan kadar. Kadar dosa dan kadar peringkat pelanggaran. Karena bersumpah kepada Allah ini sesuatu yang baik, lurus imannya. Adapun kadziban ini adalah dosa besar dibanding dengan orang yang bersumpah kepada selain Allah, ini masuk ke dalam kesyirikan. Masuk ke dalam kesyirikan dan dosa besar dibanding dengan kesyirikan, sama-sama dosa besar, cuma dosa syirik ini lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya dibanding dengan kadzib atau dusta. Wa qala syekh mawjihan di kalam yang dimaksudin hada. Maka kalau saya ini maksudnya di sini mensyarah perkataan Ibnu Mas'ud di sini adalah di anna hasanat tauhid a'dhamu min hasanat sidqi. Karena kebaikan atau kebagusan tauhid ini lebih agung daripada kebagusan kejujuran. Menegakkan tauhid, kebaikan tauhid ini jauh lebih bagus daripada sekedar kebagusan jujur. Wa sayyi'atul kadzib ashalu min sayyi'atil asyirk. Dan kejelekan bohong ini tentunya lebih ringan daripada kejelekan kesyirikan. Jadi ini peringkat kebaikan dan kejelekan kalau dibandingkan seperti itu. Namun tentunya semuanya jelek semua ya kan. Karena di sana mengandung kebohongan, yang satunya walaupun jujur mengandung kesyirikan. Namun peringkatnya jauh berbeda. Intaha dalam selesai pernyataan Asyik. Habibullah Ta'ala. Kemudian kalau saya Habibullah Ta'ala wa yustaratu li wujubil kafarati idha salafatillah summa nakadal yamina salasata syurutin. Dan disyaratkan untuk wajib membayar kafarah, membayar tebusan. Yaitu kafaratul yamin atau tebusan orang yang bersumpah. Apabila dia telah bersumpah kepada Allah kemudian membatalkan sumpahnya. Sumpah yang dinyatakan. Di ayat kesira, al-salibu adalah ala amdan mustaqbalin mungkin. Yaitu seorang yang bersumpah, dia bermaksud mengadakan perjanjian pada suatu perkara yang akan datang yang itu bisa memungkinkan untuk dilakukan. Karena ada maksud, ada tujuan. Ini syarat yang pertama. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 89. La yu'akhidukum Allah bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima akadtum al-ayman. Allah sebenarnya tidaklah menghukum sumpah-sumpah kalian berdasarkan lalui kesia-siaan, tidak ada niat pada sumpah-sumpah kalian. Tetapi Allah SWT menghukum terhadap orang yang benar-benar berniat di dalam bersumpahnya. Maka saya menyatakan pada lafzul ayatu ala anna kafarata la tajibu ila fil aymanil munaqadati. Maka ayat ini menunjukkan atas kafarah atau tebusan tidaklah diwajibkan kecuali pada sumpah yang di sana ada maksud dan tujuan perjanjian. Wa la yakunu al-'aqdu illa fil mustaqbali min az-zamani duna al-madi. Dan akad atau perjanjian tersebut tidaklah terjadi pada tidaklah terjadi kecuali pada yang akan datang, pekerjaan yang akan datang bukan pekerjaan yang telah lalu, bukan pekerjaan yang telah lalu. Li adami imkanil birri wal fanasi fihi, karena kalau pekerjaan yang telah lalu tentunya apa? Ya tidak ada sesuatu yang harus ditepati atau sesuatu yang harus dibatalkan. Sumpah tersebut ya namanya sudah berlalu ya. Namun pekerjaan-pekerjaan yang akan datang. Lakin idza talafa ala amrin madin kadiban mu'tamidan baya ajaminul gomus. Akan tetapi apabila seseorang bersumpah untuk perkara yang sudah berlalu, namun dia kadib, bohong, dan ini disengaja, maka ini disebut dengan yaminul gomus, sumpah palsu, sumpah dusta. Al-gomus di sini yang dimaksud ini gomus seseorang itu tenggelam. Gomus artinya tenggelam, sumpah yang menenggelamkan. Di annaha takmisuhu fil ismi, karena dia menenggelamkan dirinya dengan sumpah tersebut ke dalam dosa, yaitu kebohongan. Cuma benar, kemudian dia tenggelam di dalam neraka. Maksudnya begitu lah. Misalnya apa ya? Sumpah yang telah lalu, sumpah. Ada yang bersumpah. Saksi palsu ini. Misalnya sumpah Abu Thalib itu seorang Muslim misalnya kan. Misalnya ya, ini kan sudah lalu ya, sudah lalu. Ini namanya yaminul gomus, sumpah palsu, sumpah yang meninggalkan dirinya ke dalam dosa kedustaan. Baik sudah Abu Thalib seorang kafir, disumpah-sumpah sebagai seorang muslim. Bukannya begitu ya? Rata-rata biha, seorang yang yamin lawamus, seorang yang bersumpah di atas kedustaan, maka tidak ada kafaronya, tidak ada tebusannya. Diana a'damu min ayyukafar, karena dosanya, dosa sumpah tersebut, ini adalah lebih besar daripada sekedar ditebus saja. Waya minal kaba'il, yaitu dari dosa-dosa yang besar. Yang tidak bisa ditebus hanya dengan membayar kafarah atau membayar tebusan. Karena dosanya terlampau besar. Mengadakan kebohongan-kebohongan. Waya talafadho biljami ini itu nikosin laha. Dan apabila seseorang melafadkan sumpah tanpa ada maksud, gitu. Kama laukola, sebagaimana seseorang mengatakan la wallahi, bala wallahi, wawala yaksidu al-yamin. Sedangkan dia tidak bermaksud untuk bersumpah, kan? Hanya sebagainya sabar. Innama jara ala lisanihi hadzalah fadbidu nilkosti. Hanyalah dia mengucapkan adalah sebatas sesuatu yang biasa. Ya. Biasa pada lesan-lesan sebagian orang Arab. Ya. Ditanya, kamu sudah makan? Wallahi sudah makan. Harus. Sumpah-sumpah ya kan. Kenapa? Ya itu sudah kebiasaan mereka. Kamu sudah tidur? Wallahi saya sudah tidur. Ini adalah hanyalah apa? Sumpah-sumpah yang sia-sia. Ya. yang tidak ada nas-nas bersumpahannya sebatas kebiasaan lisan-lisan mereka. Maka yang seperti ini, lah kafarat tabihi, maka tidak ada kafarat atau tebusannya. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yu'akhidukumullahu billawi fi aimanikum. Allah SWT tidak menghukum sumpah-sumpah kalian yang bersifat lawi, yaitu kesia-siaan, karena hanya sebatas kebiasaan lisan-lisan mereka mengucapkan. Wa hadis Aisyah radhiyallahu anha marfu'an 'anil lawi fil yamin. Dan ada sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara sumpah yang sia-sia. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kalamur rajuli fi baitihi. Yaitu sumpah yang seperti perkataan seseorang di rumahnya biasa. Kala wallahi, bala wallahi. Tidak wallahi, tentu wallahi. Di rumah biasa berkata-kata seperti itu. Yaitu tidak ada maksud bersumpah, hanya sebatas kebiasaan bahasa-bahasa mereka seperti itu. Rawah Abu Dawud. Maka tidak ada kapolri yang seperti ini. Wakada lau kalapa antasjen yadunu sodako naksahu. Wabana silapahu. Begitu juga kalau seseorang bersumpah dengan maksud, suatu maksud, namun dia menyangka bahwasanya sumpahnya itu benar, membenarkan dirinya. Maka setelah itu terang bahwasanya itu adalah tidak benar selisihnya. Ya. Maka ini juga tidak ada kafarah. Misalnya seseorang, misalnya ada apinya kembali dari kota ya, kembali dari kota. Dia bersumpah. Biasanya dia bawa oleh-oleh misalnya kan. Wallahi bapak nanti pasti bawa oleh-oleh. Demi Allah. Ternyata tidak bawa oleh-oleh. Ternyata tidak bawa oleh-oleh. Makanya saat ini sumpah yang tidak ada kafarah atau tebusannya. Ternyata orangnya tidak melakukan. Maka yang seperti ini tidak ada kafarahnya. Kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa hakadha law aqadaha ala zamanil mustaqbalin. Dengan sadaqahu falam yakun kaman halafa ala gharihi yajun anahu yuti'ahu falam yaf'alhu. Intah sebagaimana Syaikhul Islam rahimahullah taala berkata, dan seperti ini juga contoh sumpah-sumpah yang tidak ada kafarahnya, yaitu seseorang yang mengadakan akad sumpah pada zaman yang akan datang ya. Dan dia menyangka bahwasannya sumpahnya itu benar. Sesuatu yang dia tidak akan terjadi. Taman halafa ala gori, sebagaimana seseorang yang yang bersumpah kepada selainnya, kemudian dia menyangka bahwasanya orang tersebut akan menurutinya, namun ternyata orangnya tersebut tidak menuruti. Misalnya ada temannya mau datang ya kan, ada temannya mau datang, kemudian dia berkata kepada temannya, nanti temanku ini mau datang, wallahi pasti dia nanti akan nginep di tempatku. Ini sumpah ya kan, pasti dia nanti akan nginep di tempatku. Setelah dia datang ngomong-ngomong, ternyata enggak nginep. Maka seperti ini tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya. Ternyata tidak dilakukan oleh orang tersebut. Seperti tadi ya kan, sesuatu yang dia menyangka akan melakukan ternyata tidak melakukan. Maka di sini tidak ada kafarahnya. Asad asani syarat yang kedua, ayah liba muhtaran. Syarat yang kedua adalah dia bersumpah muhtaran. Benar-benar dia sukarela dengan keinginan sendiri. Baik kalau makruhan atau mukrohan, lam yang akada yaminahu, lam yang ed yaminahu, yaitu seseorang yang syarat yang kedua yaitu seorang yang bersumpah dia dengan sukarela. Atas keinginan sendiri bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Yaitu seseorang yang yaitu dipaksa tidak melakukan sumpah. Dikali sallallahu alaihi wasallam rufi'a ummati al-khata' wa nisyan wa masyukruhu alaihi. Akan diangkat pena catatan dari umatku yaitu perbuatan salah dan perbuatan kelupaan dan perbuatan yang dipaksa. Padahal ala anal mukrah alal khalafi ma'khud anhu. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang yang dipaksa untuk bersumpah maka dia dimaafkan. Yaitu sumpahnya tidak dipaksa. Kalau dipaksa berarti tidak ada kafarah. Yang ada kafarah yaitu sumpah-sumpah yang timbul dari keinginannya sendiri. Asar tersahari salat yang ketiga. Ayah nasabiha. Yang ketiga dia melanggar sumpahnya. Melanggar sumpahnya. Bi ayab alama khalafa anatadihi. Yaitu dia mengerjakan apa-apa yang dia sumpah, namun dia meninggalkannya. Dia bersumpah untuk melakukan, ternyata dia meninggalkan. Apa yang akan dilakukan. Oh ya suruhku ma khalafa ala fi'lihi. Atau dia... Dia melakukan sumpah apa yang dia tinggalkan atau sebaliknya, yaitu dia meninggalkan apa yang dia sumpah untuk melakukan. Muhtaran zakiran liyaminihi, yaitu dalam keadaan orang tersebut sadar dan juga dia ingat atas sumpahnya tersebut, namun dia memang berniat memang melanggar sumpahnya tersebut. Maka ini jatuh kafarah. Itu harus membayar tebusan. Wa idza anasa nasiyan yaminihi aw mukrahan fala kafarata alaihi. Dan apabila dia melanggar sumpah namun karena lupa terhadap sumpahnya ya. Atau dia melanggar sumpah karena dipaksa, maka tidak ada kafarah atau tidak ada tebusan atas sumpah tersebut. Li'anahu la isma'alai, karena dia tidak berdosa. Ya, karena dia lupa. Likali sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati anil khata wa nisyan wa masyukrihu alaih. Dimaafkan bagi umatku dari perbuatan yang salah dan juga lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu. maka tidak ada kafarah kalau salah atau lupa atau dipaksa. Wa in istasna fi yaminihi, nah poin berikutnya, dan di sana ada pengecualian di dalam sumpahnya, kama law qala, sebagaimana seseorang menyatakan, wallahi laf alanna kada insyaallah, dalam menyatakan wallahi demi Allah sungguh aku akan melakukan ini dan itu, kemudian ada tambahnya insyaallah. Lam yahna fi yaminihi idza naqadaha, maka ini tidak teranggap melanggar di dalam sumpahnya apabila dia membatalkan, karena ada insyaallahnya. Bisa dan ayat tidak istisna mutasilan bil yamini lafdan al hukman, dengan syarat dia mengucapkan insyaallah atau pengetahuan di sini, yaitu mutasilan langsung. Berhubungan dengan sumpahnya tersebut, baik itu secara lafaz maupun hukum. Dikali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa fa qala insyaallah lam yahnas. Alam yahnas. Kalau Ahmad wa kalim. Karena siapa yang bersumpah kemudian menyatakan insyaallah, maka dia tidak termasuk melanggar. Fa'il lam yaksid al-istisna'a balqa sudah dikali insyaallah jarat at-tabarruk fi hadzal lafaz la at-ta'liq aw lam yakul insyaallah ila ba'da ma bin waqta intihai at-tabarruk lafaz fi yamini fa huwa ghairu udhrin. Kita pilih yamini min ghairi udhrin la yanfa'u hadzal istisna. Dan jika seseorang tersebut tidak memaksudkan pengecualian dengan insya Allah, akan tetapi dia memaksudkan insya Allah di sini adalah hanya semata-mata bertabaruk mencari berkah dengan lafaz tersebut. Ya, tidak ada hubungannya dengan membatalkan sumpah. Atau dia tidak mengatakan insya Allah kecuali secara waktu berlalu, yaitu waktu habisnya dia itu selesai mengatakan sumpah. Misalnya ada seorang sekarang sumpah, wallahi misalnya saya akan melakukan ini dan itu, kemudian waktu berjalan, ya kan, kemudian dia baru mengatakan insya Allah. Tapi kamu mengatakan ini gimana? Dia baru insya Allah. Dengan maksud insya Allah di sini untuk apa? Bertabarut, mencari barokah dengan mengatakan insya Allah tersebut. Maka kalau dia melanggar, maka insya Allahnya tidak berguna. Tetap dia apa? Terkena kafarah atau tebusan. Nah, insya Allahnya bukan pengecualian yang dimaksud di sini. Wakilah yang fa'u al-istisna, namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwasanya tetap pengecualian atau lafaz istisna itu tetap bermanfaat, berguna. Wa'ilah yuri'ayaridi ila ba'dal faragi minal yamin, walaupun dia menginginkan tidaklah kecuali dia setelah bersumpah pada waktu-waktu yang telah lalu, ya. Kemudian dia mengikuti insya Allah, ada pendapat yang tetap itu teranggap. Atallaqa lahu ba'da hadirin. Sampai jika ada seseorang yang berkata, bersumpah, kemudian misalnya ada orang sumpah, wallahi saya akan begini begitu. Jadi dia datang orang-orang. Maka orang yang hadir tersebut, temannya berkata, "Qul insyaallah." Katakanlah insyaallah. Nafa'ahu, maka kalau dia mengatakan insyaallah, orang yang bersumpah tersebut, maka berguna insyaallahnya. Artinya kalau dilanggar maka tidak ada kafarahnya. Bakal asal Islam buah as-shawab, maka pendapat asal Islam maka ini yang benar. Jadi walaupun dia bersumpah kemudian disusuri, susul, insyaallahnya menyusul, maka tetap teranggap. Kalau seandainya dia melanggar sumpahnya. Ini perbedaan pendapat ya. Ada yang teranggap, ada yang tidak teranggap. Namun kebiasaan para penulis ini merujukkan pendapat itu yang terakhir. Yang terakhir biasanya. Ini ditulis pendapat yang tidak teranggap. Kemudian menulis berikutnya yang teranggap. Ini kebanyakannya penulis ya menguatkan yang terakhir. Pendapat yang terakhir. Biasanya seperti itu. Banak ke yami, poin berikutnya, banak ke yami ini taratan yakun wajiban. Bataratan yakun muharraman, bataratan yakun mubahan. Dan membatalkan sumpah, hukum batalkan sumpah, ini bisa jadi wajib, atau bisa jadi haram, atau bisa jadi mubah, atau boleh-boleh saja. Hukum membatalkan sumpah ini ada tiga, bisa wajib, bisa haram, bisa boleh. Wajibun nafil yamini idza khalafa ala tarkin wajib. Wajib untuk dilanggar sumpahnya, dibatalkan sumpahnya apabila dia bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Maka dia harus apa? Dia harus membatalkan sumpahnya. Kama lau kalabala usahala yusali. Rahimahu wa khalafa ala fi'il muharram. Kama lau kalabala la yasrabanna khamran. Fahamna yajib alaihi ayang kodo yaminahu wa yukaffa anha. Seperti seseorang yang misalnya seseorang yang bersumpah, wallahi aku tidak akan sholat. Wala yasir rahimahu. Keliru. Ada seseorang bersumpah tidak akan menyambung tali persaudaraan. Wallahi aku tidak akan bersilaturahmi dengan dia lagi misalnya. Berarti apa? Ya, meninggalkan kewajiban ya, yang harus disambung malah diputus. Atau seseorang bersumpah untuk melakukan keharaman. Sebagaimana seseorang bersumpah, sungguh. Nah, seseorang bersumpah, dia akan minum khamr misalnya. Maka di sini wajib atas orang yang bersumpah tersebut untuk membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah, membayar tebusan. Dia wajib untuk membatalkan sumpahnya kita membayar tebusan. Bakab yuramu nakdu yamin. Kama la talaba ala tarik muharram. Al-Fa'na wajib. Fa'inahu yajib alaihi al-wafa'u bil yamin. Wala yajuzu lahu nakduha. Dan seringnya bakat yang rumah diharamkan untuk membatalkan sumpah kalau seandainya seorang mengatakan dia bersumpah untuk meninggalkan keharaman atau melakukan kewajiban, maka dia wajib untuk memenuhinya. Sumpah tersebut tidak boleh untuk dibatalkan. Wallahi saya akan meninggalkan minum khamr. Ya harus ya kan. Wallahi saya akan melakukan kewajiban. Ya harus apa? Harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Sumpahnya tidak boleh dibatalkan. Kalau dibatalkan gimana? Dibatalkan ya dia harus kafarah. Ini hukum yang kedua, membatalkan sumpah ini haram. Itu meninggalkan, yaitu membatalkan sumpah, meninggalkan haraman atau melakukan kewajiban. Ini apa? Tidak boleh dibatalkan. Kalau dibatalkan dia membayar kafarah atau tebusan. Wa yubahu naqdu yamini bima idza talaba ala fi'lin mubahin aw ala tarkih. Dan di sana ada hukum yaitu boleh seseorang untuk membatalkan sumpah pada perkara-perkara apabila seseorang itu bersumpah pada perkara-perkara yang boleh untuk dilakukan atau boleh untuk ditinggalkan. Yaitu perkaranya, perkara yang mubah-mubah saja. Kala Nabi SAW, ma halaftu ala yaminin, faru'aitu wairaha khairan minha, ila ataitu alladhi huwa khairun. Wa kafartu an yamini. Nabi SAW bersabda, tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah, dengan suatu perkara. Kemudian aku melihat bahwasanya sumpah yang aku sumpah itu ada yang lebih baik daripada sumpahku. Kecuali aku akan mendatangi yang lebih baik itu dan aku tebus sumpahku. Misalnya, apa? Ya Allah, misalnya saya akan apa misalnya? Memberi makan orang miskin misalnya, satu orang miskin misalnya. Kemudian ternyata setelah dilihat orang miskinnya bukan cuma satu ya kan. Ternyata ada tiga ini. Nah, kalau yang hanya satu yang dua ini kasihan, enggak dikasih. Ya. Sudah kata apa? Wallahi saya akan mengasih satu orang miskin. Ternyata ada tiga, yang dua ini kasihan kalau enggak kas. Nah, kemudian dia apa? Membatalkan sumpahnya. Dia ngasih yang dua orang. Berarti dia apa? Membatalkan sumpahnya. Karena itu adalah lebih baik ya. Lalu dia menebus sumpahnya tersebut dengan kafarah atau dengan tebusan. Ini contoh. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminah fa ra'a ghairaha khairan minha fayaqtil ladhi huwa khairun wa yukaffir an yaminhi. Barang siapa yang bersumpah dengan suatu perkara kemudian dia melihat ada perkara yang lebih baik daripada sumpahnya, maka hendaklah dia mendatangi yang lebih baik, melakukan yang lebih baik, dan hendaklah dia menebus sumpah tersebut. Kemudian poin berikutnya, wa man harrama ala nafsihi syai'an mubahan siwa zaujatihi kat'ami wa syarabi wa libasi kama laqala ma ahallallahu alayya haramun aw qala hadza ta'amu haramun alayya fa innahu la yahrumu alayhi wa lahu tanawaluhu wa yakunu alayhi kafaratu yaminin. Dan barang siapa yang mengharamkan atas dirinya sesuatu yang boleh selain terhadap istrinya, misalnya wallahi saya tidak akan makan, makan apa? Makan daging. Wallahi saya tidak akan minum apa misalnya anggur, misalnya wallahi saya tidak akan minum anggur. Wallahi saya tidak akan memakai baju apa koko misalnya ya. Ini perkara apa? Perkara yang mubah ya kan? Boleh-boleh saja. Mau pakai mau tidak. Atau seseorang mengatakan Al-Qolah, atau seseorang menyatakan hadza ta'am haram alayya. Makanan ini haram bagiku. Wallahi makanan ini haram bagiku. Wallahi daging ini haram bagiku. Anahu la yuharam la yahrum alayya. Maka sebenarnya dia tidak haram. Baginya tidak haram. Dan dalam dia melakukan apa yang dia sumpah. Dia mengharamkan daging, dia harus makan daging. Dia mengharamkan makanan, minuman, pakaian yang halal, dia harus melakukan, harus memakai. Wa yakunu alaihi kafaratu yaminah, dan dia harus menebus sumpah, yaitu kafaratu yamin, yaitu sumpah, tebusan sumpah. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat 1, ya yanaliyu lima duharri wa ma'ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan supaya Allah SWT halalkan tuamu hanya untuk mencari keridhaan istri-istrimu ini? Karena suatu saat Rasulullah SAW apa diberi madu ya kan oleh sebagian istrinya Zainab binti Jahsy, kemudian istrinya yang lain apa cemburu, maka Rasulullah SAW untuk apa menghibur istri-istri yang agar tidak cemburu ya kan, kemudian Rasul mengharamkan madu. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya untuk mencari kerajaan istri-istrimu? maka dia apa? Harus tetap minum madu dan membayar kafarah, menebus sumpahnya. Ila qali saya sampai firman Allah Ta'ala, qad faradallahu lakum tahillata imanikum, sungguh Allah SWT telah memberikan, melepaskan sumpah-sumpah kalian. At-takfiru an-tahrimil halal, yaitu untuk menebus perbuatan yang mengharamkan apa yang telah halal, yaitu dengan membayar tebusan, yaitu kafaratu yaminin, yaitu tebusan sumpah. Kalau saya tidak akan makan daging kambing di sini. Suatu saat dia makan daging kambing, maka makan saja ya. Namun dia harus membayar sumpahnya, menebus sumpahnya. Amalau harrama zaujatahu. Sekarang perkara, kalau seandainya seorang mengharamkan istrinya, kan? Fa'inna dzalika yuktabaru ziharan. Maka kalau dia sumpah untuk mengharamkan istrinya, maka ini berarti sumpah zihar, kafaratu zihar. Tajibu bi kafaratu zihar, maka wajib membayar kafaratu zihar. Wala yakfi bihi kafaratu yamin, dan tidak cukup untuk membayar kafaroh yamin atau kafaroh sumpah saja. Misalnya seseorang mengatakan, wallahi engkau istriku seperti punggung ibuku misalnya. Istrinya disamakan dengan ibunya. Artinya apa? Tidak mau mengumpuli. Diperlakukan seperti ibunya. Istrinya diperlakukan seperti ibunya. Artinya apa? Tidak mau menggauli. Makanya adalah mengharamkan sesuatu yang halal. Itu istri yang halal, kemudian diharamkan untuk dirinya. Ini namanya sumpah zihar atau kafaratul zihar. Maka dia harus wajib membayar kafaratul zihar, bukan kafarat sumpah atau kafarat yamin. Dan berikutnya, wa mimma yajibu at-tanbih alaihi fi hadzal bab hukmu halaf. Fi minati wali Islam. Sepanjang. Yang mana? Yang berapa ini? Jadi di sana itu ada kafarah yamin, kafarah sumpah, dan ada kafarah zihar. Zihar itu apa? Seseorang memperlakukan istri seperti ibunya. Artinya apa? Tidak mau menggauli. Mungkin karena jengkel atau apa ya kan. Ini biasanya kebiasaan orang jahiliyah dulu ya kan. Kalau marah sama istrinya seperti itu. Maka dia harus tetap menggauli istrinya, namun dia membayar kafaratul zihar dulu. Insyaallah akan kita bahas di sesi yang akan datang, dan kita akan jelaskan antara perbedaan antara kafarah yamin dan kafarah zihar. Insyaallah bismillah taala wa barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin.